terhormat Buya. Pertanyaan saya ini luar dari topik Buya. Berapa hari ini saya putar di VCD tentang zakat punyanya Buya itu Buya. Zakat itu diberikan pada fakir. Ada juga fisabilillah. Yang Buya jelaskan fisabilillah adalah seseorang yang berada dalam medan perang. Tapi kenyataannya di kampung saya Buya, seorang imam musola atau masjid yang ditetapkan, mereka mendapat bagian zakat. Seorang guru Al-Quran juga mendapatkan bagian zakat. Terus seorang anak yang mondok atau mengaji gitu, itu juga mendapatkan bagian zakat tersebut. Pernah saya tanyakan, mereka berlandaskan bahwa mereka juga fisabilillah. Yang saya akan tanyakan, hukumnya bagaimana dengan mereka yang mendapatkan zakat tersebut, Buya? Apa ada haknya mereka atau tidak? Mungkin itu saja, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sengaja kami tekankan di dalam pembahasan fisabilillah di dalam CD tersebut. Karena memang kelihatannya yang perlu dicermati di bab itu. Fisabilillah di situ adalah orang yang berada di medan laga dan memang di CD itu sudah sangat jelas. Dan sengaja kami ulang-ulang dan kami tekankan karena di sini banyak penyalahgunaan makna fisabilillah. Sehingga guru dikatakan fisabilillah. Memang benar maknanya fisabilillah. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi orang naik haji itu fisabilillah. Jadi besok ngumpulin duit zakat mau haji begitu. Enggak bisa. Semuanya fisabilillah. Ini muzabilah. Jadi besok bagi-bagi zakat nih. Yang kaya raya pun sekarang lagi hadir ke masjid fisabilillah. Ada aturannya ulama yang menjelaskan. Sehingga di dalam Al-Qur'an sendiri pakai innama. Itu hasr agar tidak diperlebar lagi supaya kena kepada sasaran. Dan ulama, kita kembali kepada ulama. Dan ulama kita dalam fikih madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, fisabilillah itu semua adalah yang berjuang di medan laga. Kalau ternyata fatwa orang akhir zaman mengatakan fisabilillah boleh buat untuk masjid dan sebagainya, kita lebih kepada fatwa orang-orang terdahulu. Ada duit zakat digunakan untuk bangun masjid, kiai, ustaz, tidak ada semuanya. Mana fikih lama yang bercerita tentang demikian ini? Kiai boleh nerima zakat tapi karena kefakirannya, bukan karena kekiaiannya. Karena miskin lah, rat. Atau punya utang. Dan ini harus tegaskan. Bahkan dalam kitab fikih kita sebutkan, tidak semua orang yang berada di medan laga pun dapat. Sebab yang boleh mendapatkan zakat dari orang yang perang di medan laga adalah orang yang tidak ditulis di diwanil murtaziqati, yang belum digaji oleh negara. Jadi tentara yang sudah dapat gaji waktu perang gak boleh dapat zakat. Jadi terbatas ini. Jangan dilebarkan kemana-mana. Sehingga sekarang Masya Allah, makanya kami sebutkan ada 3 kejahatan di dalam urusan zakat. Dan tolong dicermati sampai kami ulang-ulang. Biasanya serempak di televisi, radio, itu pun masih ada yang salah. Ada orang ngirim datang ke rumah, Buya ini zakat buat Buya. Ini zakat buat pondok. Nah ini padahal sering hadir pengajian saya. Apa ngantuk waktu hadir pengajian? Jangan diberikan pondok. Pondok gak boleh terima zakat. Kiai gak boleh terima zakat. Masih salah. Saya yang teriak-teriak saja salah. Apalagi ada fatwa kiai yang memperkenankan. Tambah rancu. Ini saya ngomong nukil fatwa ulama dengan jelas. Banyak orang mengikut mazhab Imam Syafi'i mengukil katanya Qaufal Asy'ati. Gak ada Qaufal Asy'ati berfatwa yang demikian. Tidak ada. Itu ada Imam Ar-Razi menukil Imam Razi menukil dalam tafsirnya dari Qaufal Asy'ati an ba'di him, dari sebagian dari mereka. Bukan jelas fatwa. Gak ada fatwa Qaufal Asy'ati, Imam Qaufal Asy'ati. Seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i kata yang memperkenankan bahwasanya zakat itu boleh diberikan kepada masjid, madrasah dan sebagainya, masoleh amah. Itu bukan fatwanya Qaufal, enggak ada buku fatwanya Qaufal Asy'ati. Kami tegaskan itu enggak ada. Tolong cermati, ada kejahatan di dalam urusan zakat. Satu, orang kaya enggak mau bayar zakat. Dua, panitia zakat salah membagikannya. Hati-hati di sini. Yang ketiga adalah enggak berhak nerima zakat. Jangan dianggap penjahat itu hanya pencuri ada di pasar saja. Tidak. Di masjid pakai kopiah putih, sholatnya nangis. Makanya sengaja kita tekankan. Urusan zakat ini duitnya fakir miskin harus pakai pendapat yang tegas. Jangan pakai pendapat lemah karena urusan fulus. Kalau pakai pendapat lemah itu tuh batal wudu. Inilah sederhana masalah ibadah. Tapi urusan hukukul fuqara'nya fakir miskin yang ketat. ada zakat buat bangun masjid ini. Masuk akal atau tidak? Coba kalau kita sejenak berpikir 2 menit, enggak usah sampai 5 menit. Masjid itu yang harusnya bangun siapa sih? Umat Islam ya. Betul kan? Orang kafir suruh bangun masjid? Ya tidak. Siapa yang bangun? Orang Islam. Jujur, di antara orang Islam yang bangun, siapa yang harus bangun seharusnya? Yang melarat atau yang kaya? Yang kaya, tapi kenapa duitnya orang melarat dikasihkan ke masjid? Sadar atau tidak itu yang bangun masjid dengan duit? Nah ini, padahal sudah kita tegaskan, sudahlah, enggak bakal kurang masjid itu, Allah yang bakal menggiring. Gara-gara masjid nerima zakat, orang kaya pun jadi malas. Waktu sang suami mau bantu masjid, kata istrinya, bang, kan sudah nerima zakat, sudahlah, enggak usah dibantu. Kan zakatnya banyak. Ini memang harus ditegaskan ini. Ustaz, saya ulang-ulang, enggak ada. Kalau ada ustaz pengin zakat, melarat dulu. Infakkan mobilnya mewah itu, rumah mewahnya infakkan ke masjid, ke pesantren, enggak punya apa-apa, baru saya nerima zakat. Di ATM-nya enggak tahu ada berapa, mobilnya mewah, apalagi rumahnya mega, istrinya kalungnya kerompeng-kerompeng, nerima zakat. Neraka nomor satu itu sebelum yang lainnya. Ini harus tegas hal-hal begini ini. Lah kita sudah begini itu masih ada salah ngirim amplop zakat buat pesantren Al-Bahjah. Ah, ini ibu-ibu mohon maaf ya. Saya tegaskan ini sudah enggak ada zakat ke pesantren Al-Bahjah ya. Kalau masih yang bersih jangan duit zakat. Zakat itu kotoran. Masa kotoran sama kasihkan pondok lah ya. Janganlah. Ibu yang paling bersih itu Bu ya, kasihkan buat pondok hari nanti. Nih, pondok perlu dibangun gede Bu, tapi dari barang bersih, jangan dari zakat. Zakat buat Buya. Bu, zakat itu menausahi amwalin nas. Ibu kalau punya nasi bersih, yang paling busuk dikasihkan saya. Ibu kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Masa dikasihkan yang kotor-kotor? Yang bersih dong kalau ngasih itu. Jadi enggak ada zakat ya. Selesai. Itu sebenarnya sangat jelas itu. Sampai waktu itu ada rombongan enggak terima. Ya Ustaz, kalau enggak terima tunjukkan nas dari para ulama fuqaha kepada saya. Yang memperkenankan dari ulama dulu. Kalau ulama zaman sekarang mah lain. Aneh-aneh ya. Ulama dulu mana? Fatwa yang kuat, jangan fatwa kil. Fatwa yang kuat. Kenapa? Ini urusan duit. Kalau urusan batal wudu, kita ambil madhab Malik, beres. Tidak usah wudu lagi, beres. Yang sudah sentuhan dengan perempuan mungkin lebih dimudahkan. Biarpun dalam madhab Syafi'i tetap kita harus berpegang. Kalau urusan masalah ibadah ini boleh, tidak boleh, mungkin sederhana. Tapi urusan fulus, nih, hukukun nas, khususnya haknya orang fakir. Jangan sampai kita makan ini. Jadi saya paling tegas masalah ini. Sebab berapun tegas ternyata masih kebablasan. Masih ada yang salah. Ini insya Allah di sini kami itu sudah sangat jelas ya. Itu mohon diulas kembali, dilihat dengar ini. Ini hanya penegasan lagi.